Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qaulillah 'azza wa jal, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil yaqulu ahaulai mannallahu 'alaihim min bainina alaisallahu bi'alama bisyakirin. Kurang lebih artinya, dan demikianlah kami uji sebagian mereka, sebagian manusia, biba'at dengan sebagian manusia lainnya. Liyakulu, agar supaya mereka mengatakan, merekanya kembali kepada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian berupa kedudukan dan kenikmatan-kenikmatan dunia lainnya, harta dan seterusnya. Ini masih terkait dengan mereka, orang-orang musyrikin Quraisy, pemuka-pemuka kaum musyrikin Quraisy. Agar mereka mengatakan, apakah orang-orang yang lemah itulah, orang-orang lemah di situ yang mereka maksud adalah para sahabat-sahabat Rasul yang mereka pandang rendah kedudukannya, apalagi dari kalangan bekas-bekas budak, mereka anggap remeh. Mereka pandang remeh dari sisi karena bekas budak, dari sisi kedudukan, jah, mereka anggap rendah. Demikian pula dari sisi harta benda, mereka orang yang fukara. Ini sudut pandang yang ada pada orang musyrikin untuk menentukan kebenaran. Mereka tinjau dari dua sisi itu sebagai tolak ukur, sebagai dalil anna ma'alihi tu'afa laisa haqqan. Apa yang kaum tu'afa berada di atasnya itu menunjukkan bahwa itu bukanlah kebenaran. Namun apakah benar pendalilan mereka yang seperti ini, sudut pandang mereka yang seperti ini? Al-jawab, tidak benar. Allah subhanahu wa ta'ala membantah pemahaman yang seperti itu. Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu orang-orang yang bersyukur kepadanya? Maka di sana ada pembahasan mana yang afdol, al-faqiru sabir wal ghaniyyu syakir. Miskin tapi bersabar, dan orang yang kaya namun bersyukur, mana yang lebih afdal? Dibahas oleh para ulama. Ala kullin barakallahu fikum. Yang jadi patokan bukan semata-mata kaya atau punya pamor atau miskin, lah masing-masing ada peluang. Dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan padanya kedudukan, berikan padanya harta, itu pun ada peluang untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari hamba-hamba Allah yang mungkin dari sisi kedudukan dipandang rendah oleh masyarakat, atau dari sisi harta mungkin pas-pasan, itu pun tetap ada peluang untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena bukan semata-mata itu kaya miskin surga itu didapatkan. Nah, maka kalau orang-orang jahiliyah mereka memahami bahwa apa yang ada pada kaum tu'afa laisa haqqan, itu adalah pemahaman yang salah. Nah, bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat terbesit dalam benaknya ingin menuruti permintaan tokoh-tokoh musyrikin Quraisy agar beliau membuat majelis khusus untuk mereka, karena mereka merasa gengsi ketika bermajelis dengan sahabat-sahabat Rasul yang mereka pandang rendah. Allah Subhanahu wa taala menegur beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar jangan dituruti keinginan mereka. Allah turunkan ayat ini 52 dari surat Al-An'am. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha ma 'alaika min hisabihim min syai wa ma min hisabika 'alaihim min syai fatarudahum fatakuna minadh dhalimin. Itu menunjukkan dengan jelas salahnya sudut pandang mereka dan pemahaman mereka serta istidlal mereka. Dan diberikannya sebagian manusia, ada yang sebagian mereka ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang punya kedudukan, ada yang biasa-biasa saja, itu semua adalah al-fitnah wal-ikhtibar. Al-fitnah jam'ul fitan, bimana al-ibtila wal-ikhtibar, ujian. Ujian untuk semuanya. Yang diuji kaya apakah dia bersyukur, yang diuji miskin apakah dia bersabar, semua adalah ujian. Dan yang harus kita fahami barakallahu fikum, bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih tahu, lebih paham apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Dia telah ditentukan rezekinya masing-masing sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini tepatnya dikasih sekian, ini sekian, ini sekian, Allah yang lebih tahu. Tanamkan pemahaman itu. Husnudzan billahi jalla wa ala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan di dalam surat Asy-Syura ayat ke-27. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadih labagha fil ard walaki yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Dan seandainya Allah bentangkan rizki untuk hamba-hambanya, labagha fil ard, niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Mereka lalai dari ibadah kepada Allah. Sebagian mereka ada yang demikian kondisinya. Ketika ditimpa kesulitan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dibentangkan rizki, lupa dengan Allah. Malas-malasan beribadah, semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian hamba yang demikian kondisinya. Walaki yunazzilu biqadarin ma yasha, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizki tersebut untuk hamba-hambanya sesuai dengan kadar apa yang Allah kehendaki. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hamba. Hamba ini kadarnya dikasih sekian, hamba ini kadarnya dikasih kesekian, sekian. Allah lebih tahu siapa yang berhak dan apa yang terbaik untuk si hamba itu sendiri. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya khabir, maha mengetahui apa yang terbaik untuknya. Basir, maha mengetahui, maha melihatnya. Allah maha melihat, maha mengetahui hamba yang terbaik dikasih seberapa, ini seberapa. Allah lebih tahu. Maka dari itu sekali lagi saya tanamkan pemahaman kepada ana dan antum semuanya, dan siapa saja mendengarkannya, tanamkan husnudzan kepada Allah. Tanamkan, kedepankan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menentukan masing-masing rezeki itu, ya ikhwan barakallahu fikum, itu merupakan kelemah lembutan Allah terhadap hambanya. Sehingga Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan, "Tsumma dzakara anna min lutfihi bi ibadihi annahu la yuwassi'u 'alaihim ad-dunya si'atan tadurru bi adyanihim." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang agung dan mulia ini bahwa termasuk kelemah lembutan Allah terhadap hamba-hambanya, bahwa Allah tidak memberikan keluasan pada mereka dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, dengan keluasan yang akan memadharatkan agama-agama mereka. Ini ayat yang, salah satu ayat yang menjelaskan tentang mauqiful muslim li nikmatillah. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang sikap seorang muslim di dalam menghadapi nikmat-nikmat Allah yang dia terima, yang dia dapatkan. Demikian pula menjelaskan tentang sababan min asbab ayyakunal abdu syakiran. Lillahi jalla wa ala. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang salah satu sebab dari sebab-sebab yang akan menjadikan seorang hamba bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tentukan rizki-rizki kepada mereka sesuai dengan kadarnya yang terbaik untuk mereka. Sehingga dengan memahami yang seperti ini, barakallahu fikum, akan menjadikan seorang tenang. Insyaallah ini yang terbaik untuk kita. Ini yang terbaik untuk kita. Tapi ketika enggak paham ayat yang seperti ini, banyak menimbulkan doror, kemadharatan. Sehingga akan melahirkan rasa ketidakterimaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap takdirnya. Karena apa yang dia dapatkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian pula akan menimbulkan hasad terhadap yang lain. Demikian pula dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, unzur ila man huwa asfala minkum wala tangur ila man huwa fauqakum. Al-hadith. Engkau lihat, bukan nazratul ain, semata-mata nazratul ain, tapi nazratul basirah. Bukan semata-mata melihat dengan pandangan mata kepala, tapi juga melihat dengan pandangan al-basirah, pengetahuan. Dihayati, dicermati, direnungi. Engkau lihat, perhatikan orang yang di bawah kalian. Dan jangan kau melihat orang yang di atas kalian. Dengan melihat yang di bawah akan mendorong bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia misalkan punya kendaraan mobil second, misalkan mobil odong-odong. Alhamdulillah, odong-odong punya mobil. Nah, yang lain motor. Ia punya motor, melihat bawahnya lagi, alhamdulillah, motor-motor masih punya, bisa lebih cepat untuk aktivitas, bepergian, dan yang lainnya. Yang lain naik sepeda, lebih tenang. Nah, yang sepeda bersyukur, alhamdulillah, sepeda-peda punya sepeda, yang lainnya jalan kaki. Yang jalan kaki melihat bawahnya lagi, alhamdulillah, jalan kaki masih sehat. Yang lainnya jalan kaki pun enggak bisa. Nah, dan seterusnya. Yang enggak bisa jalan kaki, alhamdulillah. Nah, walaupun enggak bisa jalan kaki, masih mendapatkan nikmat yang lain. Nikmat Islam, nikmat iman. Yang lain udah enggak bisa jalan. Nam, enggak pernah ibadah pula. Pokoknya lihat ke bawahnya. itu akan menjadikan orang itu tenang. Tapi kalau melihatnya ke atas, akan membumbung tinggi terus. Nah, aduh, jalan kaki, cobalah kalau punya sepeda. Nanti diberikan sepeda, alah sepeda, coba kalau motor. Nah, akhirnya enggak ada rasa syukurnya. Minimalnya terkurangi rasa syukurnya. Demikian pula akan menimbulkan hasad. Nah, dia belum bisa punya sepeda, tetangga beli sepeda. Waduh, tetangga udah beli sepeda. Ini masih nyeker terus. Nah, jalan kaki sana-sini. Nah, nanti yang punya sepeda, ngeliat ke tetangganya beli motor. Nah, ngiri, panas. Nah, lama-lama setruk. Nah, penyakitnya satu truk. Nah, nggak akan ada ketenangan, ya, nggak ada ketenangan. Ikuti bimbingan Al-Quran, bimbingan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan mengantarkan kita menuju ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Nah, ini ikhwan, sekali lagi, mauqiful muslim, sikap seorang muslim terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebab seseorang untuk dia menjadi seorang hamba yang bersyukur. Ingat ayat ini, ayat keberapa tadi ya ikhwan? Saya sebut kepada kalian, surat Asy-Syura ayat keberapa? 27. Kalau dari hadis, hadis siapa tadi ikhwan? Hadis Abu Hurairah, indal Bukhari wa Muslim. Itulah pedoman kita. Ya, pedoman kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kehidupan akhirat. Itu panduan kita. Itu bimbingan kita. Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Menjadikan kita jelas, tenang, tentram, terarah. Tapi kapan kita melenceng dari tuntunan tersebut, jangan salahkan kalau perjalanannya akan tidak terarah. Kita lihat bagaimana Syekh Abdurrahman Asadi rahimahullah menjelaskan pada surat Al-An'am. Kata beliau rahimahullahu taala, "Ai hadza min ibtila'illahi li'ibadihi." Ini merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Haitsu ja'ala ba'dahum ghaniyan wa ba'dahum faqiran. Dari sisi Allah menjadikan sebagian mereka ada yang kaya dan sebagian mereka ada yang miskin. Ini fenomena kehidupan dunia. Isi dari dunia ini mukhallat, tercampur. Nah, masih campur aduk. Yang baik ada, yang jahat ada. Nah, yang kaya ada, yang miskin ada. Yang punya kedudukan ada, yang tidak pun ada. Mukmin ada, kafir pun ada, mukhallat, tercampur. Adapun nanti kehidupan di akhirat akan terjadi sana infisal, terpisah. Yang baik Allah Subhanahu wa taala tempatkan di surga. Yang jelek Allah tempatkan di neraka. Nah, maka dari itu berusahalah kita semua untuk bisa meraih dan menggapai kehidupan yang betul-betul sempurna. nikmat yang kekal, sempurna dan abadi. Dunia tidak ada yang sempurna. Si kaya butuh si miskin, miskin butuh si kaya. 6. Kalau kaya semua, 6. Itu akan repot. Dia butuh, tetap butuh orang-orang yang miskin. Contoh misalkan butuh melakukan suatu pekerjaan yang belum tentu orang yang kaya tadi mampu melakukannya. Dan di sana ada yang mampu melakukan walaupun kondisinya miskin, saling membutuhkan. 6. Orang kaya raya, mobilnya mewah, enggak bisa nyupir. Butuh enggak sopir? Butuh supir. 6. Orang rumahnya megah, butuh ada yang bagian bersih-bersih, cleaning service. Enggak mungkin dia sapuin sendiri, pel sendiri, 6, bersihin got sendiri. Enggak mampu lagi waktunya, mungkin mampu pun waktunya mungkin enggak kebagian lagi. Dan sebaliknya, bagi yang miskin pun membutuhkan yang kaya, yang memberikan pekerjaan, yang menggaji. Inilah fenomena kehidupan dunia, barakallahu fikum. Adanya seperti ini. Maka dari itu, yang kaya berusaha untuk menjadi yang kaya yang bersyukur. Bagi yang kondisinya duna dzalik, di bawah itu, jadilah sebagai yang bersabar. 6. Sehingga kedua-duanya akan sama-sama menggapai dan meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu pula, bagi si kaya juga harus introspeksi diri. Belum tentu itu benar-benar nikmat hakiki. Bisa jadi istidraj untuk dirinya. Juga harus waspada. Demikian pula bagi yang duna dzalik, di bawah itu. Juga jangan berputus asa, belum tentu. Itu betul-betul azab dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu kebaikan untuk dirinya sendiri. Dengan seperti itu cara berpikir, cara memahami, insyaallah ikhwan pasti dan pasti akan merasakan ketenangan, ketentraman. Bimbingan Al-Qur'an, bimbingan sunnah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Wa inna kharal hadyi hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tenang, tentram. 6. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Tanamkan husnudzon kepadanya. Wa ba'dahum syarifan wa ba'dahum wadhi'an. Dan Allah jadikan sebagian mereka ada yang mulia dan di antara mereka ada yang rendah. Fa idza manna Allahu bil imani 'alal faqiri awil wadhi' kana dzalika mahalla mihnatin. Fa idza manna Allahu bil imani 'alal faqiri awil wadhi' kana dzalika mahalla mihnatin lil ghani was syarif. Maka apabila Allah telah menganugerahkan keimanan kepada yang fakir atau kepada orang yang al-wadi' yang tidak memiliki kedudukan, kana dzalika mahalla mihnatin lil ghani wasyarif, maka yang demikian itu tempat ujian bagi orang yang kaya maupun yang memiliki kedudukan. Ujian untuk mereka. Fa in kana qasduhu al-haqqa wa tiba'ahu amana wa aslama. Kasih tanda itu ya ikhwan, kalimat amana wa aslama. Wa lam yamna'hu min dhalika musyarakata alladhi yarahu dunahu bil hina aw asyraf. Maka apabila tujuannya, tujuan si fakir tadi adalah al-haq wa tiba'ah, tujuannya mencari kebenaran dan mengikutinya, amana wa aslama, dia beriman dan istislam, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kondisinya fakir, walam yamna'hu, maka hal tersebut, kefakiran tersebut tidaklah menghalangi dia. Min dhalika musyarakata alladhi yarahu dunah, maka tidak menghalangi dia untuk bermusyarakah, berserikat sama-sama menggapai, meraih orang yang dia pandang di bawahnya, bil hina awis syaraf, ini ujian bagi orang yang kaya, yang punya kedudukan, bahwa ketika seorang yang fakir, dia betul-betul mencari kebenaran dan mengikutinya, dan dia beriman dan Islam, istislam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keadaan dia yang seperti ini tidak menghalanginya untuk ikut musyarakah, turut andil meraih menggapai apa yang digapai oleh mereka-mereka, tidak menghalanginya. Yang dipandang orang tadi di bawahnya dari sisi al-hina maupun syaraf, akan berserikat bersama mereka-mereka, orang-orang yang punya kedudukan dan orang-orang yang kaya, yang mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala, dengan catatan, karena sekali lagi bukan tolak ukur kekayaan dan kedudukan pamor itu dia pasti berhasil meraih kemuliaan di sisi Allah, bukan tolak ukur. Saya katakan kemuliaan-kemuliaan indan nas di apa menurut sudut pandang manusia, seperti apa yang ada pada kaum jahiliyah, tolak ukur mereka, orang itu mulia kalau kaya, kalau punya pamor. Salah tolak ukur kayak gitu. Nah, taib, alal farad ini ada yang orang kaya, kita lihat sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang kaya beliau. Abdurrahman bin Auf, beliau sahabat-sahabat yang kaya, dan kekayaannya mereka gunakan fi sabilillah, mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka berhasil menggapai kemuliaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana keadaan Bilal, Ammar bin Yasir, dan yang lain minal mawali. Dari segi pamor, di bawah Abu Bakar As-Siddiq, di mata Quraisy. Dari segi harta, juga di bawahnya. Namun, karena mereka beriman, mereka mencari al-haq dan mengikutinya, mereka iman, istislam, keadaan mereka seperti ini tidak menghalangi untuk meraih apa yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya barakallahu fikum. Sehingga yang jadi patokan bukan semata-mata harta, tapi keimanan dan ittiba'ul haq wal istislam lillahi jalla wa ala. Nah, dengan ini semua barakallahu fikum, keterangan ini semua semakin jelas dan gamblang bagi kita tentang salahnya sudut pandang orang-orang musyrikin Quraisy yang mengatakan bahwa apa yang ada pada kaum du'afa itu adalah batil. Salah pemikiran enggak gitu. Nah, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala maupun rasulnya. Maka dari itu, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitab Masail Jahiliyah tentang pendalilan orang-orang musyrikin bahwa apa yang ada pada kaum du'afa itu bukanlah kebenaran. Beliau katakan, wa syekh ma kataba hadhil masail li tarikh wa innama katabaha li tahdhir bi an yuhadhira hadhil umur li annaha min umuril jahiliyah. Syekh rahimahullah tidaklah menulis masail-masail jahiliyah, dan ini salah satunya, ya, ini salah satunya beristidlal tentang apa yang ada pada kaum du'afa itu bukanlah kebenaran. Ini salah satu pemikiran mereka, salah satu masalah yang ada pada mereka. Jadi saya menulis hal ini bukan hanya sekedar untuk tarikh saja, sejarah saja. Akan tapi beliau tulis permasalahan-permasalahan jahiliyah ini agar supaya seseorang berhati-hati, waspada dari perkara-perkara jahiliyah. Karena itu perkara-perkara jahiliyah yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan kita sebagai umat untuk meninggalkannya. Beliau mengatakan, al-umurul jahiliyatu tahta qadami. Perkara-perkara jahiliyah itu di bawah telapak kakiku. Arti Rasulullah hinakan. Sehingga buang jauh-jauh, ikhwan, pemikiran seperti tadi bahwa tolak ukur kebenaran hanya dipandang dari sisi harta, kekayaan dan pamor di mata manusia. Dan kemuliaan yang hakiki adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara ittiba'ul haq. Nam wa amana wa aslama. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa difaham dan bermanfaat untuk kita semua dan siapa saja mendengarkannya. Nam wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.